Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, pertama kali yang kami muliakan kami hormati Bapak Boy Mareta ya, tadi sudah menyampaikan sambutan selaku GM Retail and Digital Partnership Human Initiative. Kita berdoa buat Pak Boy dan seluruh tim khususnya agar selalu diberikan kesehatan lahir batin, bisa menjalankan amanah guna bagaimana memberikan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya manfaat untuk sesama kita. Dan juga buat para ayah dan bunda, para inisiator yang juga hadir di kesempatan di pagi menjelang siang ini yang berasal dari berbagai pelosok, kita terhubung dari lintas provinsi maupun lintas negara. Alhamdulillah kita bersyukur di masa pandemi yang belum usai ini Allah tetap berikan nikmat, diantaranya teknologi digital yang menghubungkan kita untuk bisa tetap terkoneksi dari berbagai macam belahan dunia. Dan ini nikmat yang wajib kita syukuri sehingga kita istilahnya gak pernah gabut ya, istilah anak muda zaman now. Kita tetap bisa mengisi waktu kita bermanfaat ya, karena setiap detik itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang inilah salah satu yang wajib kita waspadai, jangan jadi orang-orang yang lalai. Di antara orang yang lalai itu adalah menyia-nyiakan waktu, merasa bahwa karena belum boleh kemana-mana, tapi tidak produktif ya, lebih banyak tidur, lebih banyak melakukan hal yang sia-sia. Maka inilah ciri-ciri orang-orang yang akan merugi nanti di akhirat. Makanya surat Wal Asr yang sering kita baca mengingatkan agar jangan sampai kita jadi orang-orang yang merugi, mengingatkan akan pemanfaatan waktu. Di saat liburan yang kita tahu sini hari libur nasional, kita berusaha untuk mencoba mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat, khususnya diskusi tentang tema yang menurut saya ini menjadi sebuah reminder buat saya secara pribadi, bagaimana menjadi ayah dan bunda yang inspiratif ya. Karena memang yang namanya inspirasi itu akan memberikan pengaruh khususnya bagi anak-anak kita untuk mengikuti jejak dan langkah kebaikan. Ayah dan bunda inspiratif tentu akan selalu dijadikan rujukan oleh anak-anak dalam berbagai urusan. Makanya Al-Quran mengisahkan tentang bagaimana ayah-ayah khususnya sebagai tokoh pengasuhan. Jadi memang kalau kita lihat simbol pengasuhan di dalam Al-Quran itu disimbolkan dengan figur ayah ya. Makanya kajian parenting ini harusnya yang minat tertinggi itu adalah ayah. Makanya ayah-ayah dalam Al-Quran itu adalah contoh-contoh yang mereka itu adalah orang-orang yang utama. Dan peran ayah dalam Quran diceritakan sedemikian penting, saking pentingnya sampai-sampai Allah menjadikan salah satu di antara para nabi dalam Al-Quran itu dikesankan seolah-olah tidak punya umat ya. Jadi kesankan, padahal kita tahu setiap nabi pasti punya umat ya. Faba'athna likulli ummati rasula, dan kami mengutus pada masing umat seorang rasul ya. Pasti ada rasul itu punya umat. Yang jadi masalah ada nabi yang tidak punya umat ya, dikesankan ya. Jadi kalau kita lihat isi Quran tuh nabi ini cuman bicaranya tentang dirinya dan anaknya, tentang dirinya sebagai ayah. Dia ngomong tentang dirinya sebagai ayah. Siapa nabi yang dimaksud? Yaitu adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub yang kita kenal dengan nama Israel ya, dari bahasa Ibrani Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan ya. Jadi Israel itu artinya hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Jadi Israel dan Abdullah itu memiliki makna yang sama sebenarnya. Dari sisi bahasa saja yang berbeda. Dari sinilah kenapa ada sebagian ulama yang memberikan sebuah peringatan kalau kita benci sama negara Israel, jangan sebut Israel lanatullah, tapi negara Israel lanatullah. Karena Israel itu maknanya hamba Allah. Ya hamba Allah kok dilaknat. Itu maksudnya. Tapi ini hanya sebuah khilafiyah, ya, ada ulama yang mengatakan yang menyebut Israel itu sekarang definisinya bukan Israel Yakub, tapi adalah yang dimaksud adalah negaranya yang saat ini sedang menjajah Palestina. Dan ini khilafiyah. Tapi yang mau kita sampaikan, Yakub adalah sosok ayah dalam Al-Qur'an yang sampai diceritakan dia hanya menjalankan peran itu sebagai sehari-hari sebagai ayah, dialognya dengan anaknya, dialognya dengan disebutkan dalam banyak ayat. Kenapa demikian? Hanya untuk memberitahu kita bahwa menjadi ayah itu bukan urusan sepele, bukan urusan remeh. Ya, kenapa saking pentingnya peran ayah sampai disimbolkan oleh seorang nabi di dalam Al-Qur'an yang menjalankan peran hari-harinya sebagai seorang ayah. Tidak kita dapati fakta bahwa Israel itu atau Yakub seorang pedagang. Kita tidak kenal apakah dia seorang bisnis. Kita tidak tahu dia berdakwah kepada umatnya seorang dai. Dia hanya diceraperankan lagi ngomong sama anaknya saja. Ya, ini adalah isyarat bahwa menjadi ayah bukan urusan yang remeh, karena Al-Quran tidak pernah membahas hal-hal yang remeh. Al-Quran itu membahas hal-hal yang azim, hal-hal yang penting. Ya, Quran gak pernah bahas hal-hal yang receh. Quran gak pernah bahas ya cara bikin sayur asem, karena receh. Quran gak pernah bahas ya cara meningkatkan jumlah follower TikTok atau IG, receh. Semua recehan itu gak dibahas sama Al-Quran. Yang dibahas Quran selalu yang penting. Sehingga ketika berbicara tentang masalah pengasuhan, sampai-sampai disimbolkan Nabi, maka ada sebuah isyarat yang harus kita tangkap, bahwa menjadi ayah, mengurus anak sesuatu yang penting. Nah, simbol ayah sebagai kepala keluarga tentu harus diikuti oleh seorang ibu yang mendampingi suaminya untuk bisa menjalankan peran menjadi sosok yang inspirasi bagi anak-anak. Di mana inspirasi itu anak-anak yang memiliki niat proaktif meniru jejak kebaikan. Ya, bukan sekadar ayah dan ibu yang instruktif. Ya, kalau instruktif, ya selalu anak tuh nunggu komando. Tapi berbeda dengan anak-anak yang terinspirasi dari orang tuanya. Sampai jejak orang tuanya itu dilihat, ditiru, dan dipraktekkan. Dan ini yang kita akan lihat pelajari. Sampai anak-anak itu menutup mata dari orang-orang yang akan mencoba ya menjauhkan dari orang tuanya. Satu contoh yang sederhana, bagaimana sosok anak yang terinspirasi dari orang tuanya, dari ayahnya, seperti yang dibacakan oleh Adinda tadi, kori kita yang Masya Allah ya, kita doakan anak-anak kita, adik kita tadi ya, yang tadi walaupun yatim, tapi Allah berikan kemuliaan dengan Al-Quran yang dibacakannya, dan kita doakan beliau supaya jadi penghafal hafiz Quran, sekaligus juga ya akan mensyiarkan Quran dengan apa yang beliau hafal dan juga dipraktekkan dalam kehidupannya. Ada ayat yang tadi beliau sebutkan, yaitu surah Al-Baqarah 133, ketika Allah kisahkan bagaimana saat ajalnya Yakub, ya nabi yang tadi saya sebutkan, itu berada dalam situasi kritis, beliau bertanya pada anaknya. Ya, di mana salah satu pertanyaannya adalah pertanyaan yang menjadi sebuah indikasi inilah visi yang tidak boleh lepas dari seorang ayah. Bahwa ayah boleh saja memiliki visi anaknya itu menjadi seorang yang berperan di dalam kehidupan masyarakat, menjadi seorang tentara, menjadi seorang presiden, menjadi seorang apapun, tapi semua itu akan menjadi sia-sia kalau tidak punya satu visi yang menunjukkan inilah hal yang esensi. Apa itu? Yaitu adalah visi tentang tauhid. Makanya hal inilah yang dianjurkan, bahkan menjadi isyarat pentingnya ayah mengingatkan bahkan di saat ajalnya. Apa kata seorang Yakub ketika ajalnya datang, beliau bertanya pada anaknya yang ayatnya sering kita dengar, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau ayah nanti mati, kamu nyembah apa? Dia bertanya, "Nak, kalau ayah mati kamu nyembah apa?" Di akhir kehidupannya yang disinyalir tak lama lagi beliau akan wafat. Nah, kalau kita jujur, kalau kita sebagai seorang ayah ya bertanya pada anak, bertanya, "Nak, kalau nanti ayah mati kamu nyembah apa?" Kira-kira apa yang kita inginkan jawaban dari anak? Tentu kita akan menginginkan anak kita menjawab, "Na'budullah." Kami menyembah Allah wahai ayahanda. Ya, itu jawaban yang kita harapkan. Tapi menariknya, kalau tadi kita baca ayat yang disampaikan oleh Andinda tadi, Khori yang membacanya, anak-anak dari Yakub tidak menjawab dengan semudah itu, tidak mengatakan na'budullah. Tapi apa yang dijawabnya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishaq ilahan wahidah. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu Ibrahim Ismail Ishaq. Siapa yang dimaksud? Allah, Tuhan yang satu. Jadi jawaban ini kesannya ribet. Ya elah, susah banget, bilang aja nyembah Allah, selesai udah, gak usah jawab yang lain. Tapi dibalik kata-kata anaknya ada sebuah hal yang menarik. Inilah ayah inspiratif, karena dia mengatakan gini, sebagaimana ayah menyembah Allah, kakek moyangku juga Ibrahim Ismail Ishaq menyembah Allah, ya kami juga lah. Kami terinspirasi gitu loh. Kami ngikut jejak kalian. Kalian nyembah Allah, ya kami ikut gitu. Jadi ayat ini sebenarnya menunjukkan betapa sosok keluarga Ibrahim, di mana Ibrahim anaknya Ismail Ishaq sampai kepada Yakub adalah sosok ayah yang inspiratif, sehingga jejaknya itu dituruti terus sampai ke anak cucunya. Karena ini yang mau kita mau, seorang ayah yang inspiratif bagi keluarganya, maka bukan hanya nanti anaknya, cucunya juga ngikut. Kakekmu nak, ya seorang pejuang nak. Beliau itu, kakekmu itu, nah sebelum meninggal, dia itu berpesan begini-begini. Anaknya, cucunya, bahkan cicitnya yang gak pernah ketemu dengan kakek itu akan bilang, aku mengikuti jejak kakek. Aku akan mengikuti jejak ayah. Jadi dari situlah turun-temurun kebaikan itu terdistribusi, mengalir terus. Yang kita harapkan seperti itu. Di antara doa yang kita minta kalau sudah berumur 40 tahun, ya saya yakin nih orang-orang di sini udah pada hafal ya. Enggak usah ngaku-ngaku muda ya. Enggak usah, saya belum hafal kan, belum 40, bukan. Doa ini enggak ada hubungannya tapi dengan umur kita. Tapi umur 40 tahun itu kita harus menyadari ada 3 doa yang diajarkan dalam surat Al-Kahf 15, itu ayat 15 itu. Saya yakin udah pada hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Yang pertama adalah kita minta diberikan kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita dan kepada orang tua kita. Kenapa kita minta kekuatan? Karena penyakit anak orang 40 tahun biasanya banyak keluh kesah. Syukurnya susah gitu. Makanya kata Allah disindir, wa qalilan min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Karena kalau 40 tahun itu penyesalan-penyesalan. Saja dulu gue daftar jadi PNS gitu ya, sekarang tuh masih bisa ungkang-ungkang kaki, mungkin udah golongan, udah eselon 1 kali. Kenapa dulu mau aja diajak ke training jualan MLM gitu, jadi nyesel gitu ya. Duh, seandainya dulu gue, jadi penyesalan, kenapa gue harus masuk ya lembaga filantropi ya, ujung-ujungnya suruh berkorban, kapan ya gue, yang ada gue korban perasaan mulu tuh. Jadi kalau keluh kesah itu adalah kebiasaan buruk orang-orang umur 40 tahun, membayangkan bahkan pernikahannya begitu, seandainya dulu gak nikah sama dia, duh dulu hampir aja pengaji Roma melamar aku, kata si orang ibu-ibu, kenapa jadi dia, ya. Jadi seperti itu, selalu penyesalan. Makanya kita minta auzi nih, kuatkan aku, berikan aku kekuatan, karena untuk melihat sisi positif udah 40 tahun tuh susah. Makanya bersyukurlah kalau kita masih bisa gini, alhamdulillah ya Allah, punya rumah walaupun kredit tuh, gitu. Itu orang-orang bersyukur itu, alhamdulillah ya Allah punya anak. Yang lain kata Pak Boy tadi, ada yang gak punya anak, alhamdulillah ya Allah anak, walaupun kadang-kadang bikin kita ya Allah rasanya mau ya apa, mau marah, tapi orang lain tuh ada yang anak ya, maaf ya, cacat dan sebagainya. Jadi selalu bersyukur. Kedua adalah wan a'mala sholihan tardahu. Kita memohon sama Allah supaya diberikan amalan yang diridhoi. Udahlah, kita gak udah berpikir lagi pencitraan, udah gak berpikir lagi ningkatin jumlah follower. Kalau udah 40 tahun, yang penting Allah ridho udah. Mau engagementnya naik apa bodo amat, yang penting Allah ridho. Itu udah 40 tahun mikirnya gitu, yang penting Allah ridho. Yang ketiga, itu yang kita minta sesuai dengan tema kali ini. Wa aslih li fi zuriyati. Kita berharap kebaikan kita mengalir sampai anak cucu. Jadi targetnya jadi ayah bunda inspiratif itu bukan ke anak, sampai ke cucu gitu loh, sampai ke cicit terus, sampai nanti ada kenang-kenangan yang mereka buka album yang mungkin kita ada, mungkin kita gak tahu ya, 100 tahun lagi itu ya mungkin IG sudah jadi kenangan gitu ya, Facebook tuh udah dianggap apa sesuatu sejarah, mungkin gak tahu teknologi masa depan. Jadi mungkin arsip-arsip kita di IG tentang postingan kita tuh nanti dilihat sama cucu kita, ya Allah, ikuti jejaknya. Maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan Betapa kita harus mampu meraih ini. Gak perlu ngomel-ngomel. Gak perlu bilang gini, papa ini gak usah. Karena ngelihat papanya begini, anak ikut jejaknya. Makanya anak-anak yang melihat orang tuanya, dan orang tua sudah menjadi orang tua inspiratif, mereka itu punya kesadaran personal untuk mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak langkahnya. Kalau istilahnya like parents, like children. Sebagaimana orang tua, anak-anak juga pasti ngikut. Ngikutnya itu bukan karena diseret-seret, tapi mereka merasa ya memang ini jalan hidupku yang benar gitu ya. Sehingga kita lihat bagaimana Ibrahim itu yang ditiru oleh anaknya Ismail. Sehingga tidak ada bantahan ketika ayahnya menyampaikan sesuatu, karena dia merasa ini sudah koneksi antara saya dengan ayah itu sudah nyambung. Mulai dari Ibrahim mengajak suatu amal pertama yang dirasa berat oleh Ismail kan, ketika Ibrahim mengajak Ismail melakukan sesuatu yang secara personal merugikan Ismail, apa? Disembelih dalam rangka ketaatan sama Allah. Bayangkan Ibrahim seorang ayah yang secara profil nih ayah yang jarang pulang. Ya, Ibrahim tuh jarang pulang, bahkan ada satu riwayat disampaikan Ibnu Katsir, walaupun Ibnu Katsir sendiri membantah riwayat ini. Maksudnya dia mencoba beradu argumen dengan riwayat ini yang disebut dalam kitab Qasasul Anbiya. Konon katanya Ibrahim itu pulang menemui Ismail 4 kali seumur hidupnya Ismail. Cuman 4 kali, bayangkan. Cuman 4 kali gitu ya. Ya, katanya Ibrahim ketemu Ismail itu cuman pada saat Ibrahim waktu mengantarkan anaknya waktu kecil, kemudian waktu yang kedua pada saat mau ingin menyembelih Ismail, ketiga pada saat Ismail baru nikah, kemudian minta anak istrinya ini disebut akhlaknya buruk, minta diceraikan, yang keempat adalah Ibrahim mendatangi pada saat anaknya itu yang menikah yang kedua kalinya dan diajak membangun Ka'bah. Jadi 4 kali doang katanya. Ya, walaupun kata Ibnu Katsir pendapat ini menurut dia aneh dan gharib, karena di zaman dahulu seorang Ibrahim diberikan mukjizat untuk bisa mendatangi istrinya dengan jarak yang cepat lewat kendaraan buruk yang disebutkan oleh sebagian dalil dalam hadis. Artinya ya, dengan kendaraan yang saat itu tidak dimiliki kecuali Nabi, makanya mudah sebenarnya mengakses keluarganya. Walaupun Ibrahim bertugas oleh Syam ya, itu Palestina, Yordan sekitarnya, sementara anak di Mekah mudah ya, ibarat kata itu ya perjalanan itu enggak nyampe sejam lah, kan kita tahu itu seperti Rasulullah berangkat dari Isra pada saat di Masjidil Aqsa itu singkat sekali, mudah kata para ulama. Jadi sebenarnya enggak seperti itu. Nah, katakanlah kalau misalnya kita tetap mengambil pendapat Ibrahim itu jarang pulang. Ya, tapi enggak nyampe 4 kali ya, walaupun sepakat teman jarang pulang ya. Tapi yang jelas pakai logika deh, ada bapak jarang pulang, tapi yang menarik adalah sekalinya pulang bawa golok tuh. Coba deh. Kalau anak Jamano pasti langsung kabur ke Kak Seto melapor, "Nih bapak model apa nih?" Ya, ada bapak jarang pulang, sekali pulang gini, "Anakku, sebentar nak. Sini mau bapak sembelih, ini suruh Allah." Gitu. Anak Jamano langsung bilang, "Bapak stres ya. Orang mau pulang bawa cilok ya, bawa seblak, ini bawa golok, gak mikir apa ya. Ya sadar pak, sadar stres gitu, gak gitu." Tapi ternyata enggak ya, Ismail itu langsung mengatakan, "Ya silakan." Makanya kata-kata Ismail menunjukkan dia sadar ayahnya ini melakukannya bukan karena zolim, kejam, gabut, stres. Enggak, ayahnya seorang nabi, dapat tugas dari Allah, ya saya mau ikut gitu ya. Tidak ada bantahan. Lagi-lagi seorang anak terajak tanpa bantahan, tanpa melakukan namanya yang lain, itu menunjukkan ayah yang inspiratif. Ayah inspiratif itu bahkan anaknya itu tahu ya bagaimana hakikat ya dari seorang tugas ayah. Di antara buktinya bahwa seorang anak itu terinspirasi oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya, ada satu kata kunci namanya trust. Percaya. Percaya itu yang terjadi sama Ismail ketika bapaknya mengatakan, "Ya bunaya, ini arafil manami anni azbahuka. Fangzul madza tara." Nah, ayah mimpi di malam hari disuruh Allah menyembelih kamu. Ya, surah As-Saffat ayat 102. "Fangzul madza tara." Bagaimana menurut? Tapi seorang Ismail menjawab langsung, "Ya abati fa'al ma tu'mar wa ayaku." lakukanlah apa yang perintahkan Allah kepadamu. Serta judul ini insyaAllah minas sobirin. Semoga kau dapati aku sebagai orang sabar. Di balik kata-kata serta judul ini insyaAllah minas sobirin, tersimpan rahasia kata Said Qutb dalam Fizyal Al-Quran. Sebenarnya Ismail takut. Manusiawi, seorang anak bersembelih takut. Dia mengatakan serta judul ini insyaAllah. Dalam bahasa Arab itu kalau anak-anak benar-benar atau kita manusia berani, itu jawabannya kalau enggak, lab baik ya, lab baik, wahai ayah lab baik, kami siap menyembelih. Atau yang kedua adalah sami'atu wa ta'atu, saya dengar saya taat, ya silakan sembelih. Tapi tidak, jawaban Ismail adalah satajun insyaallah. Sebenarnya dia punya perasaan takut, tapi dia memaksa dirinya untuk berani. Jawabannya adalah karena dia trust, ya yaudah ayah mah pastilah ayah, tidak ada ya, satu pun kecuali ini berdasarkan petunjuk. Bayangkan seorang anak kalau sudah trust sama orang tuanya, dia tidak perlu membantah. Bahkan untuk hal-hal yang dirasa di luar logika, itu dia langsung percaya. Itu buktinya seorang Ismail pada Ibrahim. Bahkan sejarah mencatat juga salah satu bukti bahwa betapa Ibrahim sosok ayah yang dipercaya. Terus itu sampai ketika suatu hari Ibrahim datang pada saat Ismail baru saja nikah, dan Ibrahim tidak mengetahui siapa istrinya, baru saja Ibrahim datang, maka disambut sama istrinya juga tidak tahu siapa laki-laki datang itu, padahal itu udah mertuanya. Maka bertanya sang Ibrahim kepada istrinya, di mana Ismail tidak ada ya. Kefasbahti ya banat, kabarmu bagaimana? Maka sang menantu yang tidak tahu kalau yang bertanya adalah mertuanya, dia bilang apa? Di rumah gak ada makanan, gak ada ini, gak ada ini, gak ada ini. Dia curhat, curcol sama orang lain yang menurut dia orang lain yang untuk menjelaskan betapa kondisinya sangat prihatin. Maka saat itu luar biasa, Ibrahim berkata cukup satu kata. Nanti kalau suamimu pulang, katakan padanya ganti palang pintu di depan rumah. Ganti palang pintu. Kemudian Ibrahim pun pergi dan datanglah Ismail. Dikasih tahu ada seorang bapak tua begini-begini datang. Maka saat itulah Ismail mengatakan, wahai istriku, ketahuilah bapak tua itu adalah ayahku. Dan dia menyuruh aku menceraikan kamu. Karena itu aku ceraikan kamu hari ini. Kebayangkan. Kisah ini masyhur dan dijelaskan dalam banyak kitab tafsir. Tapi ya kita ambil pelajaran ini menarik. Banyak pelajaran dari kisah ini. Pelajaran pertama adalah ya jangan pernah curcol sama mertua. Nah, itu penting. Ini juga pelajaran pertama. Jadi kalau sama mertua tuh jangan pernah curcol tentang aduh ya udah terima aja lah. Ya karena biasa jadi mertua lebih banyak bilang. Yang kedua, Ibrahim sama Ismail ini jarang ketemu. Tapi saking kuatnya seorang anak itu memiliki perasaan terinspirasi dari ayahnya. Dia paham bahasa kode-kodean. Kode-kodean itu maksudnya apa? Bahasa tersirat. Bayangkan ya, tidak ada sang istri sampai gak tahu maksud ganti palang pintu itu apa. Mungkin dia berasumsinya, oh si bapak ini menyuruh saya dalam hal ini merenov rumah gitu. Mungkin dia berpikir suami saya suruh renov rumah kan ganti palang pintu. Tapi yang dipahami oleh Ismail langsung, dia langsung tahu ini bapak menurut saya menceraikan. Makanya kalau memahami kisah ini jangan samalah ambil hikmah. Saya pernah memprotes sebuah postingan di sebuah grup yang mengaku-ngaku manhaj al-sunnah. Saya bilang ya manhaj itu silakan diklaim, tapi yang saya protes adalah ketika mengambil kisah ini dengan mengatakan seorang Ismail saja menceraikan istrinya yang curcol, maka istri saya sekarang yang curcol di Facebook lebih layak diceraikan gitu. Saya bilang nih orang salah mengambil hikmahnya. Kenapa? Karena bab kisahnya Ismail dengan istrinya itu bukan bab perceraian, tapi bab birrul walidain. Babnya bab birrul walidain, seorang bapak yang merasa nih anaknya begini-gini disuruh ceraikan. Ya jangan salah ambil kisah, ini bab birrul walidain, seorang anak Ismail merasa, oh ini bapak saya nyuruh, ya sudahlah. Dan menariknya, pada saat Ibrahim mengambil menyuruhnya dengan bahasa isyarat, bayangkan kan bahasanya halus banget, ganti palang pintu, Ismail mengerti dan langsung mengeksekusi. Ismail tuh gak bilang gini, aduh bapak ada-ada aja, mas suruh cerai ya. Emang gampang penyari bini, susah lagi gitu. Enggak. Ya, dari sisi ini kita belajar, bayangkan. Seorang anak, kalau sudah dekat secara batin sama orang tuanya, dalam hal ini, maka dia Gak usah kita pikirin ceraikan istri lah, itu terlalu berat ya. Sekarang yang paling penting, kalau anak kita sekarang nih, kondisi anak zaman now, pacaran aja, itu kita suruh putus, mereka bisa berantem habis-habisan sama orang tuanya. Ya. Mama dengar kamu pacaran, astagfirullahaladzim, anak muslim pacaran, kamu gak setuju, putus. Anak bisa bantah, mama nyuruh-nyuruh putus, enak banget. Mama gak tahu kalau aku dicap jomblo itu gak enak, ma. Ya temanku udah pada punya pasangan, aku enggak, ATM aja udah bersama, aku masih mandiri aja kan gitu ya. Protesnya anak-anak zaman now. Mama enggak tahu kan kalau segitiga tuh sama kaki, aku sama siapa? Nah, itu banyak tuh anak-anak zaman now gitu. Kok protes, komplainnya begitu. Intinya betapa seorang Ismail menunjukkan sosok ayahnya itu sosok inspirasi. Dan di sisi inspirasi itulah anak muncul yang namanya begitu. Jejak kedua sampai percaya, tidak pernah membantah. Maka itu buah yang kedua. Yang ketiga, anak-anak terinspirasi akan selalu menjadikan orang tua itu sebagai rujukan. Rujukan itu apa? Dia akan selalu mengatakan kata-kata saat bertemu temannya gini, kalau kata papahku ya, nah gitu. Kalau kata mamahku itu luar biasa. Dia nggak mengutip menurut tempo.com, nggak gitu di belakangan itu. Menurut Profesor Renat Kasali, nanti, boleh sih. Tapi kata bapak gua, kata Ustadz Abdul Somad, nanti orang-orang itu dikesampingkan. Yang dia pertama kali sebutin, kata mamaku. Ketika anak sering mengutip perkataan kita, menunjukkan kita adalah orang inspiring. Sebagaimana kita sering mengutip pendapat A'agim, karena A'agim menginspirasi kita kan. Misalnya kita sering mengutip pendapat Ustaz Abdul Somad, karena Ustaz Abdul Somad menginspirasi kita kan. Kita sering mengutip pendapat Ustaz Didayat, karena Ustaz Didayat mengutip kita. Maka anak terinspirasi akan selalu mengatakan, kata papaku gak begitu. Kata papaku begini, nah gitu. Sehingga anak-anak kalau terinspirasi, dia akan jadikan nasihat ayah dan bunda itu bukan angin lalu. Yang kalau anak zaman dulu tuh masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau anak zaman now lebih ekstrim lagi, nggak gue biarin masuk kuping gue satupun. Ya kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan masih ada nyangkut. Kata gue gini, enggak. Bapak gue mau ngomong, ibu ngomong, gue tutup kuping ya pakai headset yang begini. Oh gitu. Padahal lagi nyariin lagu. Kesannya kita anak ngaguk-ngaguk percaya sama kita. Maka kata-kata ayah, kata-kata bunda adalah bukti ketiga bahwa kita orang tua inspiring. Orang tua inspiring itu yang membuat bahkan ketika kita tiada, dia akan ulang lagi. Dia akan ulang lagi kata-kata itu. Yang akan membuat bagaimana kata-kata itu akan menjadi quote yang itu. Bahkan di antara yang menarik dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW itu seringkali mengutip ya misalnya bagaimana kata-kata yang dalam Al-Quran yang nanti jejak yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi dan keturunannya diantara Nabi Yusuf gitu ya. Misalnya ketika Nabi ingin memaafkan orang-orang kafir Quraisy yang pernah menzoliminya, bahkan pada saat Fathu Mekah, maka baginda Nabi mengutip satu kata yang diucapkan dalam Al-Quran, diucapkan oleh Yusuf. Ya, ini menunjukkan bahwa baginda Nabi, ya, kata-kata mengutip ini ada sebuah hal yang sejatinya diajarkan oleh Allah agar isi Al-Quran itu menginspirasi, ya, menginspirasi. Bahkan kata-katanya itu sangat-sangat detail sekali, persis sama seperti ketika Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, la tathriba alaikum liyaum, hari ini tidak ada cuci maki untuk kalian, yaghfirullakum, semoga Allah ampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin. Jadi hal ini akan menjadi suatu isyarat. Artinya orang tua inspiratif, orang tua yang sampai ya kata-katanya dibawa bahkan menjadi sosok yang ketika anak lepas itu dia masih ingat kata-katanya. Ya. Dan itu yang harus kita miliki. Dia yang berikutnya, orang tua inspiratif itu juga membuat anak itu menjadikan orang tua itu sebagai ya P3K emosi pertama di saat dia gelisah. Sebagaimana kita kalau lagi bingung masalah ekonomi syariah, kita langsung terinspirasi beberapa nama ustadz itu. Wah, saya mau nanya sama dokter Erwandi nih, saya mau nanya dokter Oni Sahroni nih, saya mau nanya dokter Syafi Antonio, saya mau nanya dokter Irfan Syauki baik nih. Gitu, jadi sebenarnya inspirasi. Mau berpikir mau masalah parenting, oh, saya mau nanya nih sama misalnya sama Ibu Elirisman nih, sama Ayah Irwan Rinaldi nih. Jadi kita udah langsung kebayang tuh. Ya. Ada inspirasi yang membuat seorang tuh lagi gelisah nanya. Seorang tuh gelisah nanya. Nah, orang tua inspirasi adalah orang tua yang menjawab kegelisahan anak, setidaknya anak bertanya. Dan itulah yang dialami oleh seorang Yusuf alaihissalam ketika suatu pagi mendapat mengajak anak ayahnya suatu hal yang menggelisahkan jiwanya di malam hari, yaitu ketika beliau mengatakan ini araf apa apa ya abati apa ini raitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar raituhum li sajidin. Aku melihat, bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulah semuanya sujud di hadapanku. Jadi bagaimana seorang anak itu akan bercerita sesuatu menggelisahkan. Beruntunglah jadi orang tua inspiratif, karena anak-anak ketika mengalami masa-masa sulit di saat fase-fase remaja misalnya, dia akan selalu bertanya kepada orang tuanya. Hal yang paling menyedihkan itu khusus di zaman now, perhatikan nih kata kuncinya mendidik anak zaman now. Ketika anak kita punya satu kata dan kata ini harus kita waspadai. Apa itu? Ketika anak kita bilang, that's my privacy. Itu rahasia aku. Kepo banget sih jadi orang tua. Anak-anak yang bilang kepo banget jadi orang tua. Itu rahasia aku. Mama ngapain sih lihat-lihat handphone aku? Maka sejatinya dia sudah membuat jarak. Ketika dia sudah membuat jarak, maka kita susah untuk memberikan inspirasi, karena orang tua yang menginspirasi pasti membuat anak apa-apa cerita, apa-apa ngomong. Itulah mengapa kita harus menjaga supaya anak-anak itu bertanya banyak hal pada kita di tengah kegelisahannya. Dan inilah yang menjadi dasar mengapa anak-anak yang tidak pernah bertanya sama orang tuanya sangat rentan isi kepalanya tidak bisa kita telaah, tidak bisa kita saring, karena betapa banyak informasi berseliweran dan dia cuma menjawab oke, gak apa-apa, I'm fine, selesai. Di antara ciri anak-anak yang jauh dan membuat kita tidak bisa mengontrolnya adalah anak-anak yang gak pernah nanya. Anak-anak gak pernah nanya. Ya, coba periksa deh, sudah berapa tahun kita memiliki anak, adakah anak-anak ini bertanya, apalagi di masa-masa ketika remaja sekarang. Ketika mereka kesannya gak pernah nanya, bahaya. Maka bersyukurlah, walaupun pertanyaan anak tuh kadang-kadang, maaf ya, menyebalkan, pertanyaan aneh-aneh, pertanyaannya kadang-kadang susah, kita gak bisa jawab. Kirain pertanyaan pilihan ganda gitu, kayak soal UAS nih, gak juga. Pertanyaannya soal esai semua. Yang kedua adalah kadang-kadang pertanyaannya juga pertanyaan yang sangat tabu, saru, bahkan pertanyaan yang menurut kita, kok kamu bisa punya pikiran itu? Maka jangan marahi dia, tapi justru kita anggap di antara semua makhluk di muka bumi ini, akulah yang dipercaya, yang membuat dia terinspirasi untuk mencari jawabannya lewat aku. Terimalah ini sebagai amanah pengasuhan. Baik, ini sedikit dari fakta. Timekeeper udah mengingetin saya, waktu tersisa 15 menit lagi. Padahal saya baru pengantar. Baru nganterin doang nih, ini. Ya memang kajian ini kajian pengantar. Saya setiap mengisi kajian tuh selalu nganterin doang. Ya baru kulitnya doang, pas mau membahas daging ya elah udah diingetin 15 menit. Ya udahlah, nanti yang mau berminat ya ikut kajian yang lainnya aja ya. Tapi ini yang pertama. Oke. Poin-poin tadi sekilas saja saya sampaikan. Pada terus pertanyaannya gimana? Bagaimana caranya? Ada dua hal yang harus kita miliki agar menjadi orang tua inspiratif. Dua hal ini gak usah banyak-banyak. Dua hal ini cukup untuk membuat kita menjadi orang tua inspiratif. Yang pertama adalah kita harus menjadikan perbaikan diri kita sebagai jejak membuat anak merasa orang tuanya itu bukan orang tua nato, no action, talk only. Orang tua harus mendasari perbaikan itu dirinya. Itulah sebut konsep keteladanan atau al-uswah. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran itu selalu mengingatkan diri kita sebagai orang tua dulu yang perbaiki. Bukan anak, bukan keluarga kita. Lihat surat At-Tahrim yang sering kita dengar di para qori. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lihat, yang disuruh pertama siapa? Dirimu. dan keluargamu. Jadi bukan orang tua yang merasa dirinya itu calok surga. Calok surga itu gak peduli terhadap dirinya untuk dibawa ke surga, tapi yang penting anaknya masuk surga. Itulah yang harus kita namanya calok kan gitu. Calok itu kan gak mikirin dia ikut apa enggak. Yang penting orang ikut, yang penting orang terbawa. Rambutan-rambutan misalnya calok terminal Bogor tuh, kosong-kosong, udah masuk orang. Begitu supir bawa orang ya, penumpang lihat, "Bang, kok gak ikut naik?" Lah kan saya calok. Calok itu dia stay, gak berubah ya. Salah satu yang anak butuhkan dari orang tua adalah anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Makanya catat baik-baik kenapa kita belajar parenting. Parenting itu ilmu tentang keorangtuaan. Karena dia kata parent. Sehingga fokus pertama parenting perbaikan diri sebagai orang tua. Jangan mikirin supaya anak kita baik dulu. Kalau mikirin anak bukan parenting, namanya childrening. Nah, pahami. Kita nih belajar parenting, not childrening. Selama ini yang pertanyaan yang masuk ke saya itu childrening semua. Ustadz, anak saya kenapa ya main gadget mulu? Ustadz, kenapa ya anak saya ini susah banget bangun pagi? Ustadz, anak saya anak-anak mulu. Bapaknya tanya dulu, bapak main gadget enggak? Ya kan saya kan jualan online. Nah iya udah gak usah bantah lah. Anak kan gak peduli mau jualan mau kagak, kelihatan main handphone. Kita ini selalu menganggap seurusan parenting itu salah. Parenting itu diri kita, parent. Parenting. Makanya para nabi, para ayat dalam Al-Quran itu dalam doanya saja fair. Kalau kita gak fair, jujur, di antara kita sering doain anak, pasti saya pastikan sayang. Apa bunyi doanya? Biasanya pakai bahasa Indonesia begini. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Kan begitu. Dan itu doa yang sering kita lafalkan. Insya Allah seperti itu. Doa ini kalau mau kita telaah, secara hukum benar. Tapi gak tepat secara konsep pengasuhan. Kenapa gak tepat? Jujur, yang minta anaknya penghafal Al-Quran, ya boleh angkat tangan? Ya, angkat tangan. Ya, keresen. Nah, banyak. Sekarang saya tanya balik, minta gak kita hafal Quran? Ya, jujur deh, kita minta gak dalam doa, ya Allah jadikanlah aku penghafal Quran. Giliran anak diminta. Inilah salah satu kesalahan fatal. Yang minta berarti sudah paham esensi pengasuhan. Kenapa? Karena banyak orang tua kalau giliran untuk anak doanya, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Giliran untuk dirinya, ya Allah tambahkanlah gajiku, naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan 2024 lolos ke Senayan, ya, kalau perlu nanti ya pemilu ditunda gitu. Jadi dia mintanya yang untuk diri dia, dunia, dunia, dunia, dunia. Giliran akhirat, anak, anak, anak. Kan gak nyambung. Makanya jangan GR ya, saya dinasihati sama anak saya suatu hari. Saya bilang gini sama anak saya. Makanya saya walaupun ustadz banyak kesalahannya, sehingga sekarang pun saya lagi belajar menghafal. Jadi kan gak semua ustadz hafal Quran ya. Dia hanya memahami Quran. Makanya sekarang saya motivasi, saya harus hafal Quran. Di antaranya ada suatu saat saya bilang sama anak saya, karena saya seorang penghafal, "Masya Allah Habib, bangga banget sama kamu nak. Ya Masya Allah, suatu saat nanti di akhirat kamu akan memahkotai Abi dengan sebagai seorang penghafal Quran." Terus anak saya protes. Terus yang mengkotai ma'uwo siapa? Maksudnya neneknya. Jadi saya berpikir anak saya memahkotai saya. Tapi saya gak pikir bahwa nenek saya, anak saya, itu mbak ibu saya, itu saya mahkotai. Kan saya cuma mikir yang penting anak mahkotai saya. Pernah gak mikir saya mahkotai mak saya? Nah ini yang sering kali kita ini gak membuat anak terinspirasi, karena kita gak pernah fokus terhadap diri kita untuk meminta kepada Allah. Makanya yang kita minta harusnya diri kita, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan doa-doa para ayat dalam Al-Quran itu semula dengan dirinya. Saya kasih contoh doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 35 misalnya, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku. Lihat dirinya Ibrahim minta, jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Dirinya baru keturunannya. Padahal kan Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Masa iya dia gak menyembah berhala? Kan gak mungkin banget gitu loh. Tapi Ibrahim hanya ingin beritahu, sebagaimana anakku ya menyembah, aku juga pengen. Aku harus memulai dengan diriku. Jauhkanlah aku ya Allah. Lihat lagi doanya di ayat 40. Surat Ibrahim masih, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat. Demikian juga keturunanku. Kebayang enggak Ibrahim, masa iya Ibrahim enggak sholat? Kan dia nabi. Tapi di sini ada sebuah pelajaran, bahkan Ibrahim aja minta dirinya menegak sholat. Bukan berarti karena dia nabi petata petenteng gue udah jelas masuk surga. Makanya Nabi Muhammad itu, walaupun nabi yang jelas-jelas beliau ditempatkan di surga, sholatnya paling kenceng. Kakinya sampai bengkak, itu berdasarkan riwayat. Kok bisa gitu ya? Ngapain juga nabi begitu amat gitu, padahal udah jamin surga. Ini kita nabi bukan ya, atau apa, merasa sholat kita enteng-enteng aja. Seperti itulah baginda nabi ngajarkan. Jadi harusnya diri kita ya, doanya Nabi Ibrahim itu begitu. Bahkan Nabi Lut dalam surah Asy-Syu'ara 196 ya. Di dalam doanya yang kita dia harapkan ketika menghadapi kaum yang terlibat LGBT di masanya, apa doanya? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku juga keluargaku. Dia minta dirinya dulu. Sehingga ini menjadi salah satu yang harus kita pelajari. Satu, jadikanlah kita teladan. Jadikanlah kita memiliki anak-anak itu terdorong dengan kebaikan kita. Makanya mulailah konsep pertama, parenting it's about me, about parent. Saya harus membuat diri saya lebih baik. Saya harus membuat diri saya lebih semangat baca Quran. Saya harus membuat diri saya semangat mengapa. Ingat rumusnya, anak tidak butuh ortu yang sempurna. Anak butuh ortu yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Kalau ada di antara kita yang baru mulai membaca, maaf ya, misalnya ada yang baru mulai ikro, gak apa-apa. Tertatih-tatih dia baca. Anak lihat, dia gak akan bilang, ih bapak baru gitu. Enggak, dia akan bilang, ya Allah. Ketika dia bilang, bapak ngapain? Maafin bapak ya, selama ini nyuruh kamu baca Quran mulu, tapi bapak sendiri belum bisa. Ini bapak baru mulai belajar. Ya, maafin bapak ya. Anak malah kagum, bapak gua di umurnya sekian mau belajar. Masa ya gua enggak? Itu inspirasi itu. Jadi jangan ingin perfect di hadapan anak. Gak ada orang tua yang sempurna. Jangan pengen nampak perfect. Di balik kesalahan-kesalahan kita ada sebuah pelajaran, yaitu belajar. Karena kita akan dilihat oleh anak itu sebagai pembelajar. Orang tua yang suka marah, kemudian minta maaf, maafin papa ya. Papa tadi marah-marah. Papa gak pengen kamu juga marah-marah kayak papa. Papa juga gak tahu kenapa sih papa gampang marah. Papa pengen belajar untuk sabar. Bantu papa ya, doain papa ya. Ada sebuah rasa respect di situ. Kekaguman. Jadi ini kata kunci pertama yang harus dimiliki. Bahwa kita harus mulai dengan apa? Dengan sesuatu yang dimulai dengan keteladanan. Jadi enggak, para nabi berdoa sampai dirinya dulu. Tapi kalau kita dua kayak gini kan capek, Ustaz. Saya anak saya. Maka yang kedua, bisa doa dengan pakai domir kami, nahnu. Sebagaimana ketika Ibrahim habis membangun Ka'bah bersama meninggikan Ka'bah dengan Ismail, doanya Rabbana taqabbal minna, kami. Innaka antas samiul alim wa tub alaina, kami. Jadi saya dan anak, saya dan keluarga dimulai dengan kata kami, itu menjadi lebih baik. Ini yang pertama, waktu saya terbatas. Yang kedua, tapi saya sudah jadi teladan, Ustaz. Saya mencontohkan ke masjid, saya mencontohkan sholat tepat waktu, tapi anak saya kenapa yang enggak mau? Maka teladan enggak cukup. Teladan hanya bisa menginspirasi kalau dicintai. Ada orang menjadi teladan dalam segala perilaku tapi nyebelin. Dia rajin sholat tapi cuma ngomel-ngomel doang. Papa itu gak suka kalau misalnya anak-anak papa itu kebiasaan bangunnya kesiangan. Sholat! Maka teladan dalam urusan ini tidak memberikan pengaruh. Kenapa? Teladan yang tidak dicintai justru anak punya teori baru namanya teori verboten. Teori verboten adalah bentuk perlawanan anak atas rasa sakit dan luka perasaannya karena ada orang soleh, bapak yang soleh, ibu yang soleh, tapi sikapnya menyebalkan. Maka dia membuat verboten apa? Yang ayah larang itu gue kerjain. Bapak tuh gak suka anak perempuan bapak pulang malam-malam, ternyata sengaja malam-malam. Maka hal yang harus kita evaluasi, kata kunci kedua, teladan harus dibarengi dengan sikap yang membuat anak jatuh cinta. Karena cinta adalah jejak pertama yang buat anak mau meniru. Orang anak tuh kalau cinta apa aja ditiru. Tokoh-tokoh yang ada di sosial media ditiru kenapa? Karena cinta. Saya punya seorang kawan psikolog, dia cerita dia punya murid. Muridnya ini penggemar Cristiano Ronaldo, pesepak bola asal Portugal, dikenal keren, ganteng, ya multi apa skill atau apa, konon juga katanya punya kepedulian terhadap Palestina, itu katanya membuat dia kagum. Ya. Tapi yang menarik adalah kata dia, ketika Ronaldo di akun IG-nya dengan follower 350 juta mengiklankan produk sampo. Diiklanin, enggak usah sebut samponya, ya mereknya apa. Di sini enggak di-endorse juga sama merek samponya itu. Ya, ketika dia ikut produk sampo itu, apa yang terjadi? Kawan saya cerita, muridnya itu langsung beli sampo itu, padahal kepalanya botak. Ya mohon maaf nih, kepala botak, jangan tersinggung. Kepala botak beli sampo. Sampai ditanya, lah lu kan botak, ngapa beli sampo? Inilah orang kalau terinspirasi begitu. Ronaldo aja beli. Ronaldo aja beli, ya gue mah ngikut aja. Maka kata kuncinya, kenapa kita sudah menjadi teladan tapi gak diikuti? Karena anak disconnection dengan kita. Tidak ada koneksi ikatan hati yang membuat anak tidak terinspirasi. Karena inspirasi hanya dilakukan kalau terjalin koneksi. Itulah kenapa para ulama mengatakan at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla ta'klif. Ikat hatinya sebelum ngasih tahu, kasih tahu sebelum ngasih tugas. Pertama mulai dengan ikatan hati. Bahkan orang-orang barat memulai dengan kata-kata connection before correction. Jalin koneksi sebelum engkau mengkoreksi. Karena koneksi kalau gak punya susah mengkoreksi. Kajian online saya kalau koneksinya jelek, ya tidak sampai pesan saya dilewat, pasti saya gak bisa mengkoreksi. Pasti pada left, ah Ustadz ngomong apa sih, suara gak jelas, gambarnya juga patah-patah, udahlah left aja. Anak-anak itu gampang left dari setiap nasihat karena tidak ada koneksi. Koneksi itu adalah salah satunya ada rasa cinta dari anak kepada kita. Walal misawab, karena waktunya membatasi, kurang lebih itulah menjadi orang tua inspiratif. Dua modal ini yang mau kita pegang, dan itu yang mudah-mudahan mampu membuat anak-anak kita terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Aku luqul azza fastaghfirli wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustaz Bendi Jaisur Rahman yang sudah memberikan insight materi yang luar biasa ya pada pagi hari ini. Kita sebagai calon orang tua, bahkan ada yang calon orang tua maupun orang tua, semoga mudah-mudahan termotivasi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan ya, kalau saya perhatikan dari kolom chat pertanyaan yang masuk. Masya Allah, ini membuktikan bahwa betapa antusiasnya ayah bunda untuk memperbaiki diri ya, dan juga menjadikan ayah bunda sebagai yang terbaik di keluarga. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang mungkin juga relate ya dengan ayah bunda yang lain. Yang pertama dari Bapak Happy Prasetyo Ayu. Oke, dari Surabaya. Begini Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan seorang ayah yang masih belum maksimal menjalankan perannya untuk mengolah putra-putrinya? Karena selama ini yang take over semua adalah sang ibu. Sisi manakah yang harus di-up agar bisa muncul balancing dalam pengolahan putra-putri? Karena katanya, seorang anak yang dekat dengan ayahnya akan menjadi anak yang hebat dan safe dalam mengolah kehidupannya. Oke. Secara garis besar, seperti itu pertanyaan pertama, Sat. Mau langsung ya dijawab atau ditampung dulu? Langsung aja ya. Oke, silakan Sat. Baik, yang pertama berkaitan dengan ketidakterlibatan ayah yang mungkin selama ini yang kita rasakan ya. Kalau yang bertanya ini seorang istri yang bertanya, maka kita harus paham bahwa ketika ayah dalam hal ini tidak terlibat, lebih kepada asupan dari sisi pengaruh ilmu yang belum sampai kepada dia, yang bisa jadi masih dipengaruhi oleh paradigma-paradigma jadul yang diperoleh dari sekitarnya ya. Di antaranya bisa jadi adalah dia masih terikat dengan pola asuh masa lalu yang bapaknya pun juga enggak terlibat. Jadi itu turun temurun. Dan itu seringkali dijadikan pembenaran. Alah, bapak saya juga gak terlibat, buktinya saya jadi sukses. Kita lupa ya, bahwa pengasuhan itu bukan harus berdasarkan kesuksesan masa lalu, tapi berdasarkan prinsip sisi syariat. Yang kedua adalah, kalau zaman dulu dianggap sukses karena bapak-bapak dulu galak, gak pernah negor, bahkan ibu juga galak, maka kita lupa di zaman dahulu ya, tantangan pengasuhannya tidak se-ekstrim sekarang. Alias zaman dulu nilai pengasuhan katakanlah nilainya 5, di luar nilai tantangan juga 5. Di luar dulu masih banyak, belum ada mall, belum ada gadget, belum ada yang namanya kafe 24 jam, belum, dulu kan di luar masih gelap, ya banyak kebun, banyak sawah gitu. Sehingga anak zaman now pun kalau dibentak orang tuanya zaman dulu mikir kan, mau kabur ke rumah tuh keluar, kabur mikir. Daripada di luar kesambet jin kan gitu ya, mendingan di rumah aja gitu ya. Lebih merasa lebih enak ketemu makhluk kasar daripada makhluk halus gitu ya. Dan ini yang kita dapati. Jadi kalau kita tiru pengasuhan zaman dahulu tanpa memahami esensi nilai yang benar itu, maka kita akan jadi merugi. Di luar tantangan beda ya, anak-anak zaman now akhirnya lebih menghindari orang tuanya. Yang kedua, ketika seorang ayah tidak terlibat itu, maka peran istri membantunya supaya mau terlibat, bukan dengan menasehati. Tabiat laki-laki dengan kekuamannya susah dinasehati. Dia hanya mendengar nasihat itu dari orang lain, apalagi dari ustadz yang kapasitasnya dipahami. Maka bantulah dia agar mau ngaji. Bantu dia agar mau ngaji. Di antaranya adalah jadilah duta pengajian. Duta pengajian itu adalah membuat orang tertarik mengaji karena kita display dari pengajian yang menyenangkan. Kebayang gak kalau seorang duta itu menyebalkan? Ibu ada yang ikut kajian parenting, semakin ngaji semakin songong. Anak suami gak bakal mau. Setiap suami salah, pah gak benar, Allah berfirman Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya elah, diruqyah mulu gua, asap panas ngebul gitu ya. Jadi dirasa diruqyah. Karena banyak ibu-ibu yang belum apa-apa keluar ayat, apalagi ngutip pendapat ustaz. Kata ustaz Bendi gak begitu, langsung dikasih ustaz Bendi yang mana tuh. Gue cari akun IG-nya, gue blok tuh ustaz, rese tuh ustaz. Gara-gara dia istri gue jadi ngomel mulu, marah-marah mulu, kata gue salah. Jadinya kan disalahin ustaznya. Yang benar itu membuat orang tuh tertarik ngaji pelan-pelan. Ya, misalnya minimal pahami esensinya. Kalau orang tuh tertarik itu karena ada manfaat. Coba kalau ibu semakin soleha semakin taat. Ya, semakin ikut ngaji semakin taat. Dipanggil suami, sayang siap. Ada apa kanda? Butuh apa? Aku siap menjalankan. Kan dia mikir, ah kamu lebay banget. Kamu sekarang berubah banget. Lebih baik apa lebih buruk? Ya lebih baik lah. Disitulah keywordnya. Alhamdulillah efek pengajian mas. Alhamdulillah aku rutin ngaji. Di inisiasi sama human initiative. Rutin mas tiap pekan. Oh. Ustadznya siapa? Ada Ustadz Bendri. Ada Ustadz Abdul Somad dan ini. Boleh dong ikut? Boleh. Linknya mana? Enak. Jadi itu juga yang harus kita pahami. Yang kedua. Anak-anak itu terinspirasi oleh ayahnya, ini juga termasuk menjawab sebagian yang nanya mungkin kasusnya Ismail yang jarang ketemu ayahnya, tapi kok bisa terinspirasi. Anak itu terinspirasi lewat dua hal. Satu, persepsi. Yang kedua, stimulasi. Persepsi adalah gambaran tentang ayah yang ada di kepala dia, yang itu dimulai dengan apa yang didengar tentang ayah. Dia jarang ketemu ayahnya, tapi dia sering mendengar tentang ayahnya dari mana? Dari lisan ibunya. Ibu adalah PR-nya ayah. Maka anak-anak susah terinspirasi sama ayah. Mohon maaf, kalau ibunya setiap hari curcol. Ya, bahaya gitu ya. Mama ini korban bapakmu, nak. Dia dulu disakiti terus. Orang lain mah makan daging, mama makan ati tiap hari, tahu enggak? Kamu tahu enggak orang lain kurus karena Herbalife, kalau mama this is my life. Nah, mama yang kayak gini susah membuat anak kagum sama bapaknya. Yang ada adalah bapak gue jahat banget sih, enggak pernah pulang. Di antara riwayat menyebutkan kenapa Ismail itu sangat inspiring dari sisi Ibrahim. Suatu hari Ismail nanya sama Hajar, man abiya umi, ayahku tuh siapa mi gitu. Jawaban dari Hajar adalah inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur, pemimpin orang-orang bertauhid. Makanya ayah itu akan diikuti jejaknya, diinspirasi kalau sang ibu itu bercerita yang baik-baik aja. Ya misalnya, aduh bapak kamu nak, masya Allah luar biasa, pemberani, tangguh. Kamu tahu gak dulu waktu bapak kamu ngelamar mama jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Mana di tengah jalan kejar-kejar anjing, kebetok tiang listrik, ngejok tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, ketiban genteng. Udah gitu harus bawa BPJS lagi, bapak kamu gak ada. Ya Allah bapak kamu hebat. Bapak yang disebut kehebatannya oleh ibu, itulah yang membuat anak, wow. Bapak, aku pengen kayak bapak. Itu inspiratif. Makanya ibu-ibu yang bertanya, satu, ibu yang suaminya belum terlibat, satu yang lagi, jangan curcol. Selesaikan sama suami. Kalau ada suami yang mendengar ini, jangan jadikan kajian ini untuk bilang sama istri, tuh dengar kata ustaz, jangan curcol sama anak. Tuh, yang baik-baik tentang gua, Pak, kalau istri cerita baik tapi hatinya tersiksa, enggak sinkron. Bapak kamu baik banget, ya Allah gitu ya. Tuh anak enggak nyambung, mau bilang baik tapi kok bahasa tubuhnya begini mah. Iya baik banget, tuh lihat aja mama tuh. Ya, mama lihat aja nih kayak gini, ya. Iya, bapak baik banget gitu. Mama enggak usah beli baju baru, ya. Badan mamanya udah kayak baju gitu ya. Jadi enggak usah begitu. Jadi kalau sampai anak sakit hati, istri sakit, makanya natural aja, happy kan istri gitu. Ini buat bapak nih. Ya, buat bapak tuh kalau pengen jarang pulang tuk kayak Ibrahim tuh berintanya Robi jalhadal balada amina, ya Allah jadikan negeri ini aman dan nyaman. Kan dia pengen istrinya aman dulu, nyaman dulu. Makanya seorang suami kalau pergi pastiin jangan bikin konflik. Kalau sebelum pergi kasih kejutan dulu, bikin puisi singkat ke istri. Ya, judul puisinya cuman satu baris doang. Isinya sudah ku transfer 200 juta. Itu kan singkat, padat, ngejelep. Itu puisi disukai oleh wanita. Ya coba ya tanya ibu-ibu di sini, dibandingkan puisi engkau bagai bulan purnama di keheningan malam gelap gulita atau yang kedua, sudah ku transfer 200 juta, pilih mana? Ibu-ibu pasti pilih nomor 2, yang normal. Ya ibu-ibu normal, ya. Yang gak normal lain lagi. Tapi intinya begitu. Intinya happy mom, happy children, happy wife, happy life. Jadi anak itu terinspirasi ayah itu dari lisan ibu. Nah, pembahasan ini nanti akan saya tulis dalam buku judulnya Ayah Pengembara, Featherman 3. Jadi ada buku pertama Ayah yang Dirindukan. Ini ya. Sayangnya udah habis cetak ya, bagi yang mau cetak PO, apa belum PO juga sih, tulis di form aja di www.fatherman.id. Yang kedua Fatherman 2 bentuknya e-book, nanti di-download aja gratis, judulnya Suara Hati Bunda untuk Ayah, www.fatherman.id. Nah itu singkat tuh, itu Fatherman 2 Suara Hati Bunda untuk Ayah, itu bentuknya e-book, bisa baca di laptop ya atau di handphone, baca deh. Itu buat para ayah dan para ibu, judul Suara Hati Bunda untuk Ayah. Yang ketiga nanti judulnya adalah Ayah yang Dirindukan, Ayah Pengembara, Ayah yang Jarang Pulang. Tapi sekarang saya udah punya nulis buku, ini sekalian promo, judulnya Agar Ayah Enggak Masuk Neraka. Nah silakan, udah cetak dan ini perdana dan sudah 1500 orang sudah mesen ya, kalau mau mesen di www.fatherman.id. Di situ ada judul buku bakal Ayah Agar Ayah Enggak Masuk Neraka. Nah, buku ini istimewanya kolaborasi saya dengan Ayah Irwan Rinaldi ya. Wallahualam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Koreksi ya. Mohon maaf ya, tadi bukan bapak tapi bunda. Bunda Happy Pasti Ayu, mudah-mudahan mendapat jawaban yang melegakan hati dan bisa menjadi acuan untuk diimplementasikan ya di kehidupan sehari-hari. Lalu langsung saja kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Sugiharto dari Lampung Timur. Nah, pertanyaannya seperti berikut. Ada perintah mengajarkan anak berenang, memanah, berkuda. Sebenarnya apa sih pesan khusus yang akan disampaikan dari tiga keahlian ini yang perlu diajarkan ayah pada anak? Kayak gitu. Iya. Nah, hadis silakan, tentang keutamaan mengajarkan berkuda, memanah, dan berenang itu sahih ya. Karena Rasulullah menyampaikan hadis surat Nasa'i, ya, empat hal yang kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikra la'ibun walahwun, segala sesuatu tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya dan sia-sia belaka kecuali empat hal. Satu, bercanda seorang dengan keluarganya. Kedua adalah berkuda, memanah, dan berenang. Apa hikmah? Hikmahnya banyak. Yang jelas, dari sisi berkuda, memanah, berenang sebagai skill adalah sebuah hal yang pertama terkait dengan fungsi dari masing-masing olahraga tersebut. Kalau berenang pertama adalah fungsinya, kita pelajari adalah berkaitan dengan adaptasi di lingkungan, di luar dari yang selama ini kita miliki yaitu daratan, maka berenang adalah cara untuk kita adaptatif karena situasi ketika di air sangat rentan dialami. Menariknya, hadis tentang anjuran berenang ini justru terjadi di masa sahabat yang enggak pernah kenal air gitu ya. Karena kan enggak ada kolam renang di zaman dahulu, bahkan sungai itu jarang tidak ada di masa sahabat. Karena mereka padang pasir, mau berenang di mana? Di pasir. Kan enggak ada. Tapi kenapa hadis ini muncul? Inilah salah satu bukti betapa Rasulullah itu pertama adalah hadisnya itu bukan sekadar dakwah Rasul bukan hanya untuk orang Arab, untuk semua manusia. Yang kedua, Rasulullah visioner bahwa ternyata kebutuhan akan berenang ini juga terkait juga dengan anak-anak ya di masa depan yang dia akan mengalami perjalanan di darat, di lautan yang harus dimiliki. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kemampuan dari berkuda? Banyak cerita tentang berkuda. Di antara kemampuan kenapa berkuda? Karena kuda itu hewan yang sejatinya menunjukkan kemampuan seseorang itu untuk menjelajah. Karena menjelajah zaman dahulu dengan cara dengan berkuda. Menjelajah adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan laki-laki terbaik adalah punya kemampuan jelajah. Di antara hikmahnya kenapa Allah turunkan Quran di suku Quraisy? Suku Quraisy itu kan Islam itu kenapa enggak turun di suku yang lain gitu. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis tentang akhir zaman itu disebutkan bahwa Imam Mahdi itu berasal dari suku Quraisy. Apa sih istimewanya suku Quraisy? Suku Quraisy itu istimewa disebutkan surah Al-Quraisy sendiri, li ila fi Quraisy ila fi mrihlatasyita iwasaif. Disebabkan kebiasaan suku Quraisy yang suka jalan-jalan rihlah. Rihlah itu menunjukkan bergerak dan zaman dulu bergerak tuh pakai kuda, pakai kendaraan unta dan sebagainya. Kuda kendaraan yang paling cepat dibandingkan unta. Ya. Kenapa berkuda? Di situ juga dilihat untuk bergerak. Suku Quraisy itu suka bergerak. Kapan mereka bergerak? Enggak kenal musim. Musim dingin jalan, musim panas jalan. Maka laki-laki atau seorang anak laki-laki harus seorang yang bergerak. Sebagaimana suku Quraisy lah, apa hubungannya Islam turun suku Quraisy dengan suka bergerak? Kalau Islam turun sebuah suku yang laki-lakinya cuma betah di rumah, ngandelin bisnis online, jualan tupperware, Oriflame, hijab Alila, jadi reseller buku-buku Fatherman misalnya, ya kemudian punya akun IG, cek IG aku ya sis, ya cilok dikit lagi ready gitu ya misalnya, maka itu Islam cuma nyampe di follower dia yang fake account semua itu rata-rata. Jadi kita juga jangan sampai ya merasa bahwa laki-laki, makanya laki-laki itu harus punya jiwa muharrik, jiwa bergerak karena diantaranya dengan kendaraan yang dimiliki. Kalau jalan kaki boleh aja, tapi gempor. Makanya salah satu cara menjelajah zaman dahulu adalah lewat berkuda. Jadi itu adalah misi penjelajahan. Termasuk memanah. Memanah berkaitan dengan pembelaan diri. Karena memanah identik dengan peperangan. Laki-laki harus siap dalam hal ini mengatasi membela agama dengan jihad. Dan jihad di masa dahulu dilatih dengan dua hal yaitu tombak dan memanah. Tombak dan memanah. Itulah yang mengapa laki-laki harus bisa punya kemampuan ini ya. Sekarang alhamdulillah ya, memanah sekarang banyak dan memanah itu sendiri ada sejatinya sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan di zaman dahulu, di zaman dinasti Umayyah, laki-laki enggak bisa manah itu aib. Aib ya. Makanya kalau laki-laki harus bisa memanah dan ternyata para ulama sudah membuat kitab memanah yang sayangnya sekarang jarang kita baca. Ada kitab namanya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Kitab Furusiyah Muhammadiyah menunjukkan kesatriaan dari sisi apa yang diajarkan baginda Nabi. Termasuk belajar memanah di dalamnya. Ya bagaimana memanah itu sendiri punya mazhab-mazhab yang selama ini kita gak tahu ya. Ada mazhabnya Imam Abu Hasim. Jadi ada mazhabnya Imam Tahir. Ada mazhabnya Imam Ishaq. Ya, ada mazhabnya Imam Tabari. ya, bahkan yang terkenal sekarang ada Imam Tebogo ya, dari Khurasan. Jadi kita tuh memanah itu, semua teknik memanah yang dipakai oleh para pemanah modern itu dari Imam Mazhab ini. Bahkan memanah dari sisi para ulama dulu ada bagian dari adab dan akhlak, makanya ada rukun-rukunnya. Bukan sekedar yang penting cepat ya, tapi juga berkaitan dengan waspada diri, masuk memperhatikan bagaimana niat, memuliakan panah, itu ada adab-adabnya. Jadi Masya Allah, kita tuh kalau belajar seperti itu, ya sekarang banyak lah. Saya sendiri sedang menekuni sama anak saya memanah yang berdasarkan apa diajarkan Nabi, yang sanadnya nanti kepada Nabi, yaitu dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena diantara para sahabat Nabi yang didoakan sebagai pemanah Anda adalah Sa'ad, sesuai dengan doanya, Allahumma saddid ramaitahu wa ajib da'watahu, ya Allah tepatkanlah anak panah dari Sa'ad ini dan kabulkanlah segala doa-doanya. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, amin. Demikian penjelasan terkait pertanyaan dari Bapak Sugiharto, mudah-mudahan terjawab ya. Di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun mohon maaf kami terbatas waktunya, mungkin bisa di lain waktu pada kegiatan-kegiatan lain insyaallah. Lalu alhamdulillah ya, tadi banyak catatan sekali nih yang bisa kita pelajari pada kajian kali ini. Gitu ya. Jadi kalau bisa boleh saya ringkas, ada beberapa cara menjadi orang tua inspiratif. Yang pertama, kita harus menjadi orang tua yang senantiasa memperbaiki diri agar menjadi teladan anak, gitu ya. Karena anak butuh orang yang senantiasa mengkapasitasi dirinya, bukan orang tua yang sempurna. Yang kedua, tentu teladan dibarengi dengan sifat cinta, gitu. Masya Allah, luar biasa. Ustaz Bendi Jaisur Rahman. Sama-sama kita doakan dan ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Bendu Jaya Surahman yang sudah memberikan ilmunya pada sesi kajian keluarga Human Initiative. Dan juga kita doakan agar Ustaz Bendu Jaya Surahman menjadi ayah yang menginspirasi anaknya dan bahkan keluarga di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk sesi kajian kita cukupkan dulu ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Lalu kita akan masuk ke sesi berikutnya serta doa kafaratul majelis. Kami kembalikan ke panitia, silakan untuk masuk ke sesi selanjutnya. Iya, ayah, bunda, dan sahabat inisiator sekalian, terima kasih sudah membersamai kajian keluarga Human Initiative sampai detik ini, gitu ya. Tak lupa, sebentar lagi akan ada apa sih? Ya, kita sudah memasuki bulan Rajab ternyata, ayah dan bunda sekalian. Tentu saat ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa dari Rasulullah SAW, yakni Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, berhubungan dengan bulan Ramadan, insya Allah dari Human Initiative kita sudah menyediakan berbagai macam tampilan-tampilan program untuk menyambut bulan Ramadan. Lalu kita sama-sama simak yuk, ada sedikit informasi ya. Silakan kepada kakak panitia memulai. Thank you. Ya, alhamdulillah sudah sampai kepada ujung acara. Ya, sebelum itu nanti akan ada kuesioner survei pasca event untuk memberikan feedback terhadap kajian keluarga kali ini. Mohon bantuannya untuk para ayah dan bunda serta sahabat inisiator sekalian untuk mengisi kuesioner survei pasca event. Oke, demikian sudah selesai rangkaian dari kajian keluarga dengan tema menjadi ayah dan bunda yang inspiratif bagi keluarga tercinta. Saya Ahmad Tekrobani undur diri jika banyak kesalahan kata maupun perbuatan pada kajian kali ini. Mari sama-sama kita cukupkan dan kita tutup dengan baca hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sisanya untuk teman-teman atau sahabat inisiator, ayah bunda yang ingin menyaksikan bisa nanti mengulang ya rekaman via kanal YouTube ataupun FB Human Initiative. Ya, sudah ada. Terima kasih Kakak Panitia. Oke, dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di event selanjutnya.